Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ghasabi ajma'in amma ba'd. Pemirsa Al-Wajah TV dan sahabat radioku di mana saja berada, semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan belajar bersama menambah ilmu kita tentunya dengan guru kita Buya Yahya. Adapun program pagi hari ini yaitu tentang rumahku surgaku. Subhanallah, bagaimana kita akan belajar menata kehidupan rumah tangga kita dan menghadirkan satu yang kita inginkan semua, yaitu surga di dalam rumah kita. Dan nanti akan kita buka juga sesi tanya jawab. Silakan bagi pemirsa dan sahabat radioku, silakan bisa menghubungi nomor telepon atau SMS dan juga WhatsApp dan Facebook di radioku ataupun di Al-Bajah TV ini. Baik, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yang tentunya tidak asing lagi, sudah hadir guru kita semua Buya Yahya. Kita sapa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Buya? Sehat. Berkabar pemirsa semua dan para pendengar dimanapun para pendengar dan para pemirsa berada, semoga senantiasa diberi oleh Allah rahmat, kemudahan. Amin. Dalam segala urusan mereka, semakin hari semakin dekat kepada Allah, makin dekat dengan keluarga, semakin saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Baik, Bu ya. Pagi hari ini kita akan belajar menata kehidupan rumah tangga kita. Dan tema pada pagi hari ini hal yang membuat cinta suami menjadi pudar, Bu ya. Nah, tentunya rumah tangga ini kan bukan rumah tangga yang sebentar, Bu ya. Lama, perlu waktu panjang, kadang-kadang seperti kehidupan kita juga kan naik turun. Cinta juga kita begitu, Bu ya. Nah, bagaimana hal ini agar cinta suami itu tidak pudar secepat itu, Bu ya? Monggo Bu ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Amma ba'd, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dan semoga pertemuan demi pertemuan akan memberikan kepada kita wawasan sekaligus ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan, yang menjadi sebab kita semakin baik dari hari ke hari. Masalah pudarnya cinta. Sebetulnya ini adalah topik yang terlalu terburu-buru. Karena di sana sebetulnya kita harus membahas bagaimana cinta dan bagaimana cinta itu dibangun ya. Karena ada cinta yang dikatakan bukan cinta yang sesungguhnya. Hanya sekedar ketertarikan. Atau orang nyebut dulu adalah cinta monyet dan seterusnya. Maka cinta yang dibangun atas dasar itu maka tidak akan bisa kokoh, tidak bisa kokoh. Karena gambaran masa depan tidak jelas. Makanya ada anak-anak, ada kalau Anda ingin bangun cinta, harus cinta itu dimulai dari terpesona ya, rasa terkagum dengan seseorang. Kemudian setelah itu berdua harus ngambil keputusan dan kemudian ada harapan untuk mengabadikan perencanaan itu. Perencanaan. Kemudian setelah itu yang keempat adalah tidak akan keluar daripada syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah beberapa fase-fase yang harus dilewati oleh orang yang mencintai ya. Sehingga perlu bimbingan memang. Makanya kita perlu menghadirkan cinta. Karena cinta adalah sesuatu yang luar biasa, menjadikan orang punya kekuatan dahsyat. Ada sebagian orang mungkin atau bahkan ustadz enggak ogah-ogahan berbicara tentang cinta. Dan sebenarnya ini cinta harus dihadirkan. Kenapa? Cinta itu akan membuat orang bisa berbuat apa saja demi yang dicintainya. Kenapa tidak kita hadirkan cinta Nabi SAW, kecintaan yang ala Nabi SAW. Dan insya Allah kita akan buat silsilah khusus tentang cinta. Cinta. Ini adalah penting sekali masalah kecintaan. Kemudian lihat, jadi orang dari terpesona. Terpesona itu adalah sesuai dengan usia. Usia murahik, usia 12 tahun sampai 17, 18 tahun. Ini adalah terkagum yang belum ada rasa kritis. Sehingga dia terkagum terhadap apa yang dikatakan bagus. Apakah itu ganteng, apakah dia punya mobil, atau dia punya senyum, atau dia punya sapaan yang... Dia belum berpikir panjang tentang demumah, tentang keabadian cinta itu sendiri. Sebenarnya, jadi pertama ada kekaguman, kemudian setelah itu adalah dia ngambil keputusan untuk melangkah. dan mengambil keputusan untuk melangkah, ada sangkut pautnya dengan dia ingin mengabadikan cinta itu. Dan untuk mengabadikan cinta tentu ada harapan di balik itu semuanya. Jadi kalau anak kecil cinta monyet tidak ada punya gambaran. Dia hanya sekedar suka karena memang itu fitrah yang Allah ciptakan kepada manusia. Ada kecenderungan kepada lawan jenis dan maka ini. Kalau seorang tua atau seorang guru lupa mengajarkan cinta yang benar, lihat di usia SMP dia terjerumus dalam jatuh cinta monyet. Ya. Itu bukan cintanya sesungguhnya, itu adalah wajar sebagai seorang manusia. Dia adalah seorang anak gadis atau seorang anak laki-laki yang mulai tumbuh ke masa-masa pubertas, masa murahek itu. Kalau wanita adalah di awal, kadang-kadang bisa 11 tahun, 10 tahun, 9 tahun. Tapi kalau sudah anak umur, atau sesuai dengan lingkungannya. Kalau lingkungannya sudah sering bicarakan hal-hal yang seperti itu, lebih cepat, bisa saja lebih cepat. Maka tapi pada umumnya, laki-laki normal adalah 12 tahun ke atas. Ya. Kalau anak perempuan adalah 11 tahun, 10 tahun. Nah, di saat seperti ini akan muncul muncul kekaguman kepada lawan jenis karena ada fitrah di dalam hatinya. Dan itu bukan satu aib, bukan celah. Justru itu normal. Akan tapi bagaimana menata fitrah ini? Maka setelah ada fitrah kecenderungan kepada seorang, ada kagum, kemudian setelah itu baru nanti tidak lanjuti dengan keputusan. Apakah dia melanjutkan atau tidak. Dan keputusan dilanjutkan dengan tujuan akhir nanti apa di balik ini semuanya. Atau hanya cukup urusan syahwat, akhlak syahwat, binatang, dan seterusnya. Maka ini perlu bimbingan. Baik, kita tidak akan bicara tentang ini karena ini adalah bahasa panjang lebar. Baik, akan tapi lihat. Sesuai dengan dibangun atas dasar apa cinta itu. Kalau dibangun atas dasar keabadian di surga nanti mudah awel. Akan tapi cinta yang hanya karena uang, karena materi, tampanan, karena ini. Ya itu tadi. Dari awalnya itu kalau salah dalam melangkah menggapai cinta atau menghadirkan cinta, maka susah untuk dipertahankan. Bahkan mungkin rapuh. Akan tapi cinta yang karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan hilang, tidak akan berakhir. Bahkan apapun yang terjadi adalah cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi lihat, di samping cinta karena Allah, ada mukaddimah cinta karena Allah. Yaitu kecenderungan antara laki-laki dengan perempuan. Tentunya adalah hal yang menjadikan orang semakin kokoh, semakin kuat cinta itu. Bagaimana semakin subur cinta itu di hati seorang laki-laki atau seorang perempuan. Maka di sini ada harus upaya-upaya untuk menyuburkannya. Akan apa ini menurut ilmu kejiwaan yang dibahas bahwasanya cinta itu akan ada menemui perubahan. Menemui perubahan, jadi misalnya menikah seorang tanpa cinta. Bisa. Sehingga dalam Islam hendaknya cinta dibangun bukan atas pernikahan, cinta dibangun di atas pernikahan, bukan pernikahan dibangun atas cinta. Cinta artinya apa? Yang penting justru ini adalah untuk mencari lahan subur. Cinta itu sendiri. Jadi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak jatuh cinta sebelum pernikahan. Kalau kecenderungan iya, aku tertarik, berdebar-debar hatiku di saat aku melihat dia, ada apa ini semuanya? Itulah wajar ya, Bu. Wajar, akan tapi harus tidak lanjut dengan kata yang kita sebutkan. Keputusan akalnya, haruskah melangkah atau tidak? Dan melangkahnya ada hubungannya dengan buah yang akan dipetiknya nanti atau harapan apa setelah itu. Nah, sekarang ini seseorang ini seseorang menikah bisa saja tanpa ada cinta. Akan tapi lihat, justru di saat belum adanya cinta, ini akan menjadikan seorang mencari lahan subur untuk keabadian cinta itu sendiri. Anggap saja kita punya benih. Saya sebagai seorang laki-laki punya fitrah. Fitrah mencintai seorang wanita. Maka di situ adalah benih cinta. Akan tapi di mana cinta itu harus aku ditanamnya. Makanya lihat, dia akan mencari lahan yang subur. Bisa abadi nanti. Kemudian dia akan mencari seorang wanita soleha. Dia akan mencari seorang wanita seperti ini. Ini pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau dilanggar, mudah berantakan. Nah, setelah dia menemukan lahan subur untuk cinta, ditanamkan cinta itu dengan pernikahan. Kemudian maka dari itu, dalam masa satu tahun ini adalah masa penyesuaian. Yang semula tidak terlihat kekurangannya, akan tidak terlihat kekurangannya. Maka di sini perlu belajar. Dalam masalah-masalah awal, wahai para pengantin baru, Anda harus benar-benar mencermati pasangan Anda, memahami sifat-sifat, karakter-karakter pasangan Anda, supaya tidak terjadi benturan terus-menerus. Akan tapi di sini masa penyesuaian. Dan Anda harus sadar masa penyesuaian. Ya, sesaat kita harus mengalah, sesaat harus begini, itu masa penyesuaian. Sampai Anda faham dalam satu tahun minimal, untuk mengetahui pasangan Anda. Adapun masalah hamil, tidak ada masalah. Akan tapi sebagian para ahli ilmu kejiwaan, psikologi, psikiater mengatakan bahasanya jangan hamil dulu. Oh tidak. Ya. Setelah ya, hamil lebih berkah itu. Akan tapi justru di saat seperti ini, kita harus, maka ini adalah anak sendiri kan buah. Yang semula mungkin tidak ada cinta, pernikahannya setelah ada anak mulai ada. Buah kasih sayang, Bu, ya. Muncul itu semuanya. Dan tidak harus dengan anak, mohon maaf, yang tidak punya anak pun. Ketahuilah. Berarti dia adalah aman-aman saja di dalam membangun cintanya. Karena anak paling tidak seorang istri di saat hamil akan ada perubahan sifat, perubahan watak. Ya, atau istilahnya yang ngidam dan sebagainya. Ini kadang menjadikan seorang anak, seorang wanita berubah sifat. Kadang seorang laki-laki kaget yang selama ini mesra, indah dan sebagainya. Ternyata istri tua begitu. Itu harus paham kita. Karena masa-masa apa ini? Masa penyesuaian. Baik, di sini perlu. Kemudian setelah itu perlu kita memperhatikan masa-masa ini. Memang betul, kita insya Allah kita akan hadirkan, tak tahu nanti di acara khusus, kita ada silsilah bagaimana atas cinta, cinta menurut para ulama, para nabi, cinta menurut para ulama, cinta menurut para filosof, dan cinta yang selama ini gembar-gemborkan oleh pemburu hawa nafsu. Ini harus definisi cinta yang berbeda-beda sesuai dengan siapa yang mendefinisikannya. Ya. Kalau pemburu nafsu mengatakan cinta, yang penting aku bangkit syahwat adalah cinta. Bukan, itu bukan cinta. Itu syahwat, binatang pun punya, itu semua. Sementara binatang tidak punya cinta. Baik, baik. Kemudian setelah itu, cinta ini akan ada perubahan adalah di masa 3 tahunan. Nah, jadi masa 3 tahun itu ada perubahan. Makanya perubahan ini harus kita tumpangi dengan bermacam-macam upaya. Maka di sini harus ada pengikat selanjutnya. Kalau tidak diperhatikan di masa ini, maka muncul percekcokan biasanya semacam ini. Kalau seandainya cekcok terus berjalan sampai 3 tahun, percekcok terus berjalan sampai 3 tahun, bukan berarti setelah itu harus runtuh, tidak. Justru kadang-kadang di saat ini umumnya masa 3 tahun ini masa yang rentan, yang rentan di saat rentan, maka bagi yang belum bisa menyelesaikan selama 3 tahun, 3 tahun lebih berat lagi. Akan tapi lihat di masa 3 tahun ini nanti harus ada, pastinya harus ada kesadaran di sini. Sengaja dan ini adalah yang didiskusikan oleh para pakar kejiwaan atau hakikat, karena hakikat ada namanya sugesti ya. Akan tapi bisa saja ini adalah memang dihadirkan oleh pakar-pakar psikologi, ilmu psikologi untuk senantiasa memperbaharui cinta. Sehingga ada batasnya, bukan 10 tahun, 10 tahun itu kejauhan. Okay? 1 tahun masa belajar, kemudian setelah itu biasanya punya anak, ya kan? Kemudian setelah itu anak, anak kan mulai kecil, mulai lahir kan tahun kedua. Betul. Kemudian tahun ketiga ini saat repot-repotnya, saat banyak kebutuhan dan sebagainya. Maka dihadirkan kesadaran ini bahwasanya disitulah waktunya kita untuk memperbaharui lagi. Untuk mengingat tujuan kita. Tujuan waktu kita menikah untuk apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sudah punya anak katailah. Jadikan anak ini adalah harapan pengikat lebih kuat lagi. Yang tidak punya anak bisa mencari pengukuh yang lainnya. Yaitu hidup kita adalah bukan untuk di dunia saja tapi kita di akhirat. Ditingkatkan pengertian. Maka bagaimana seorang suami menjadi pudar? Sebenarnya istri juga bisa saja pudar cintanya. Di saat biasanya ya cinta itu akan dirawat dengan seperti bunga yang akan semakin tumbuh subur dan baik jika dirawat ya. Dihilangkan dari benalu-benalu yang rumput-rumput yang mengganggunya dan sebagainya. Setelah itu sekaligus diapain? Disiram dan seterusnya. Cinta pun demikian. Tidak beda seperti bunga. Harus ada kita menyiram bunga. Ada saat kita menghilangkan sebab-sebab kenapa kita itu adalah berkurang cintanya. Maka seorang istri, lihat. Harus pandai-pandai, lihat. Kalau kunci seorang wanita sederhana. Semakin hari harus semakin tampak kepatuhan kepada seorang suami. Semakin tawadhu itu semakin membeli hati seorang suami. Ini sederhana rumusnya. Dan seorang suami adalah semakin mengayomi. Semakin mengayomi adalah penyubur cinta. Maka seorang istri harus pandai-pandai untuk melatih dirinya untuk punya sifat patuh. Sampai dikatakan, kalau seandainya engkau berbeda dengan suamimu, selagi itu tidak masuk bab haram, maka engkau ngalah saja. Selagi tidak masuk bab haram. Karena ada makom seorang suami yang makom kewamah ini adalah ibab pemimpin. Bukan berarti, kan bukan sesuatu yang haram kalau masuk diktator, masuk kesewenang-wenangan, kekerasan dalam rumah tangga, ini lain cerita. Ya. Hanya pendapat masak nasi ini atau itu, atau sayur ini, sederhana. Ada sebagian wanita itu tidak enak kalau tidak membangkang. Kalau tidak membantah, tidak enak. Kalau dikasih tahu ini langsung menjawab. Kalau tidak menjawab, sudah. Karena kebiasaan jelek. Seorang suami yang sabar, dia mengatakan tidak apa-apa, oh iya. Sampai ada seorang suami kalah. Ini akan meruntuhkan cinta itu sendiri. Sehingga seorang suami bisa saja bertahan dengan seorang istri hanya karena urusan anak dan seterusnya. Karena dia seorang soleh mungkin tidak melakukan pelanggaran. Angkat tapi cinta semakin hari semakin pudar. Maka kepatuhan Anda. Lihat, kepatuhan adalah satu hal yang luar biasa. Mungkin Anda bertanya, suami saya tidak layak dipatuhi. Misalnya ada. Itu adalah permasalahan lain. Kalau sudah masuk bab itu nanti insya Allah nanti. Ini topik selanjutnya. Kalau seorang suami tidak pantas untuk dipatuhi karena mungkin dia adalah pelanggaran syariatnya besar dan sebagainya, tegakkan syariat di rumah. Maka hati kecil seorang muslim mukmin itu ketahuilah, di saat diajak dalam kebaikan, hati kecilnya itu menyambut. Hanya mungkin permasalahan cara saja. Caranya seperti apa? Cara dia menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, jadi hendaknya seorang wanita, mungkin wanita dulu, nanti akan dibahas bagaimana jika seorang wanita mulai pudar dan sebagainya. Sebab pada seorang wanita itu sudah tidak peduli apakah dicerai atau tidak dicerai. Sampai suatu ketika kedatangan kita seorang wanita, bagaimana kalau seandainya dicerai susah, saya tidak susah dicerai. Aneh. Bagaimana kamu jauh dari suami? Kamu tidak pusing? Tidak, saya tidak pusing. Ada apa kok tidak pusing? Karena sebetulnya ada sebab sebelumnya. Biasanya ini adalah karena seorang suami kurang ayomi, kurang peduli, kurang perhatian. Jangan sungkan untuk bertanya tentang keadaan istri biarpun lewat telepon. Jangan ragu untuk menanyakan sudah makan atau belum biarpun lewat telepon. Jangan, ini perhatian. Itu ada menyembuhkan. Dan wanita normal yang belum sakit dengan materialis, bukan materialis, wanita normal akan sangat senang dengan itu semuanya. Dan itu menyubur hati. Dan tidak mahal itu semuanya. Apa sih mahalnya menanyakan tentang kadar? Sepele, Bu, ya. Sepele. Ini sederhana. Adapun bagi seorang istri, mohon maaf ini sudah digabung semuanya. Seorang istri adalah lebih menampakkan kepatuhan. Dan ajari, tampakkan kepatuhanmu di depan anak-anakmu. Ya. Sesuai dengan apa keadaanmu. Kepatuhanmu di depan anak-anakmu. Lihat. Ini akan membanggakan seorang suami luar biasa. Kepatuhanmu kepada anak, di depan anak-anakmu. Nanti secara otomatis akan menjadikan anak ikut ibunya. Tidak membantah dan sebagainya. Termasuk ya, kalau memang suami Anda adalah seorang pengusaha besar, ya kan? Maka bagaimana Anda sering datang ke kantornya hanya untuk menyampaikan apa? Tiba-tiba mencoba dengan suami dan sebagainya. Ya? Pak, itu dilihat oleh sang anak. Kalaupun suami Anda adalah seorang petani, maka apalahnya bilang sama anak-anak, yuk sekarang jemput abah melihat di sana sesaat-sesaat. Melihat kekaguman. Ini adalah sebetulnya apa? Menjadikan suami semakin cinta. Apakah mungkin seorang suami Anda adalah ustaz? Jangan sekali Allah meninggalkan majlis. Tampakkan kalau Anda paling rindu dengan majlisnya, suami Anda, kalau suami Anda adalah seorang ustaz. Ada sesuai dengan karakternya, apa sesuai dengan profesi? Profesinya masing-masing. Iya. Jangan sampai suaminya, apa namanya? Iya. Pengajian atau istrinya ngajak shopping anak-anaknya dan sebagainya. Itu masuk bentuk yang menjadikan, ini hal-hal, contoh, ini macam-macam. Iya. Jadi disesuaikan dengan. Satu arah, Bu, ya. Artinya apa? Loh, di situ seorang suami akan menemukan, kekaguman. Dari cinta yang sudah ada akan semakin terawat. Dan sederhana sebetulnya. Tidak pakai mahal. Begitu juga seorang suami bagaimana nantinya. Nah, ini semuanya harus seimbang ya. Jangan sampai istrinya sabar, patuh dan sebagainya. Tapi istrinya, suaminya tidak pernah mau tahu dengan itu semuanya. Makanya perlunya belajar yang semacam ini. Jadi jika seorang suami mulai pudar kecintaannya. Tentunya bukan Anda tampak yang tidak manis. Ada sebagian wanita. Itu jika melihat perubahan pada suaminya langsung diberi reaksi yang tidak baik. Sebetulnya dia ingin mencari kembali cinta suami yang sudah mulai pudar itu. Iya. Tapi caranya Uya. Seperti kalau kita nyari sesuatu dengan ngobrak-abrik. Bukan tambah ketemu, mungkin barang tambah tambah hancur. Kalau itu jarum tambah nanam ke dalam akan, tapi harus seperti jarum yang jatuh. Kalau ada mencari jangan Anda membuat kegaduhan di situ. Jadi harus pelan-pelan. Sama seorang suami pun demikian. Kadang-kadang di saat menemukan suaminya yang menurut dugaannya adalah mulai berubah hatinya, iya kan? Kurang perhatian dan sebagainya. Satunya dengan amarah emosi, dengan wajah cemberut, dia tidak akan ketemu. Kalau Anda betul ingin mengembalikan cinta itu adalah justru kebalikannya daripada sikap yang tidak baik ini. Dan ini perlu dipelajari, dan ini perlu dicoba, dan perlu dilatih. Dan seperti inilah seharusnya hidup kita ini. Sehingga apa? Terbaharui lagi. Ada pembaharuan cinta lagi. Pembaharuan cinta lagi. Terus. Setiap saat ada pembaharuan. Akan tapi ada sebagian wanita yang sebetulnya dia pengen baik, pengen menemukan cinta suaminya yang sudah mulai luntur tersebut, tapi karena dia bukan wanita cerdas. Dengan nampakkan gaya cemburu yang menyiksa suaminya. Ketahuilah Anda boleh manja kepada istri Anda. Suami Anda manja, akan manja pada manja yang wajar. Kemudian setelah itu, Anda harus melakukan sesuatu yang menjadikan suami Anda itu semakin bangga dengan Anda. Baik. Nanti yang lebih berat lagi sebenarnya akan kita bahas bagaimana jika cinta sudah mulai pudar. Semuanya tidak ingin upaya untuk, bahkan mungkin ada berpikir untuk berpisah. Jangan, Dan ini adalah insya Allah pembahasannya khusus nanti. Baik, nanti kita lanjutkan Bu ya. Terima kasih mukadimah yang sangat luar biasa. Baik, dan sahabatku dan juga pemirsa Al-Bajaya TV dan radioku di mana saja berada. Jangan kemana-mana, acara ini akan kita lanjutkan. Tetap stay tune di Al-Bajaya TV dan radioku Inspirasi Spiritual. Baik, pemirsa Al-Bajaya TV dan sahabat radioku di mana saja berada, mari acara program Rumahku Surgaku kita lanjutkan. Dan alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan penyampaian di sesi pertama dari guru kita semua Bu Yayah ya. Baik, tadi sudah disampaikan kalau suami cintanya sudah pudar. Nah, masih bisa diupayakan ketika memang sang istri juga menanggapi dengan baik Bu ya. Tetapi kalau misalkan sang suami sudah mulai pudar, sudah mulai urang-uringan, tapi ditanggapin juga dengan emosi oleh istri. Nah, gimana itu Bu ya? Itu kan makin renggang Bu ya. Gimana untuk menyelamatkan itu Bu ya? Baik. Diajarkan di dalam Al-Quran, fa'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Jadi harus cari penengah yang bisa memahamkan tentang tujuan pernikahan dahulu. Maka kalau diselesaikan berdua tidak akan selesai. Maka di sinilah baru peran orang lain masuk. Ya. Sehingga memang di dalam permasalahan rumah tangga, fa'iduhunna wa juruhunna fil madhaji. Tadribuhunna. Kalau memang tidak punya permasalahan dalam rumah tangga, suami istri, hendaknya diberi nasihat terlebih dahulu. Ini permasalahan cinta itu kan buah bibitnya dari situ. Kalau memang terjadi permasalahan, misalnya sampai muncul rasa tidak senang, ya, maka nanti harus ada penengah yang mengingatkan. Kadang ada kesalahpahaman, subhanallah. Kesalahpahaman. Jadi kesalahpahaman yang dibiarkan berlarut-larut sehingga menjadikan kebencian. Kesalahpahaman. Mungkin seorang wanita, seorang istri tidak berani mengungkapkannya karena takut suaminya tersinggung. Dan seorang suami juga tidak mengungkapkannya karena takut istri tersinggung. Maka ini kembali kepada yang pernah kita bahas, komunikasi itu penting. Komunikasi Bu ya. Komunikasi itu penting, sampai tahu apa yang diinginkan seorang suami. Iya. Sampai kita menemukan sebuah rumah tangga yang unik ya. Jadi seorang istri itu tidak berani punya usulan kepada suami. Itu keluarga mati itu sebenarnya, sebelum mati itu. Sampai kita ngomong, coba ngomong kepada suami, saya takut Bu ya, enggak berani. Ajib. Ini ngomong bukan minta, sampaikan program begini. Enggak berani, Bu ya ngomong sendiri saja. Ajib. Kebaca di dalam rumah tangganya, rumah tangga mati. Tertekan Bu ya. Rumah tangga mati. Rumah tangga mati, suruh mati, sudah mati. Tidak ada terbangun komunikasi. Bagaimana seorang istri mengusulkan kepada suami mengatakan sesuatu. Ini saya menyampaikan program dakwah, bahasa ini Al-Bahja ada begini-begini. Tidak berani saya. Subhanallah. Memang ada hal-hal yang semacam ini. Nah, kenapa terjadi semacam ini? Nah, ini akan mematikan nanti. Sehingga ada orang menjalani hidup rumah tangganya hanya status saja. Bahkan mungkin tidak cinta. Ya kalau punya iman, mungkin dia bisa menjauh dari keharaman. Kalau tidak punya iman, terjadilah perzinahan di sana sini karena demikian. Baik. Nah, ada yang tidak pernah dicermati oleh pasangan. Ini kalau memang sama-sama sudah tidak putus, perlu. Kalau sama-sama tidak ada cinta atau pudar cintanya, sama-sama pudar cintanya. Karena dimakan waktu. Yang kemudian juga kurangnya tidak pernah disiram. Ya. Maka di saat seperti itu harus ada yang mengingatkan tujuan itu semuanya. Supaya tidak dikuasai oleh nafsu. Diingatkan tentang pasangannya, bagaimana dulu menjalinnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kalau ternyata anda tidak bisa dipungkiri halnya demikian itu. Ada suatu ketika ada orang mengadu, kalau sudah tidak ada cinta ini adalah memang harus dipisahkan. Na'udzubillah. Pada zaman Nabi ada seorang wanita yang mengadu ke Rasulullah. Bukan suaminya adalah orang yang tidak baik, dia adalah seorang yang sangat soleh. Ya. Angkat tapi aku dengan dia itu seperti ya, barang-barang benda mati, akhirnya tidak membangkitkan gairahku dan dia juga tidak ada gairah yang bangkit di saat berdua bertemu dan sebagainya. Jadi bahkan dingin, bahkan mungkin ada rasa tidak suka. Membenci tidak mengatakan benci, seorang mukmin tidak boleh membenci seorang mukmin. Akan tetapi tidak nyaman di saat berdampingan. Maka ini kalau dibiarkan bisa menjadi pelanggaran besar di hadapan Allah SWT. Maka Rasulullah memperkenankan perceraian yang demikian itu. Akan tetapi jangan sampai kita masuk bab yang demikian itu. Maka hendaknya semuanya saling menjaga. Baik. Kemudian di saat seorang suami sudah, agar tidak pudar, dan suatu istri tidak pudar, maka ada upaya dong. Tadi saya kami isyaratkan bahasanya, agar tidak pudar. Mengertilah engkau apa yang paling tidak disuka oleh seorang suami. Tapi harus dari awal pemilihan suami yang benar. Suami yang kenal Allah. Tidak harus seorang alim, mungkin seorang pengusaha atau dan sebagainya. Tapi dia adalah orang yang takut kepada Allah. Maka yang paling disukai oleh suami semacam ini adalah juga kebiasaan istri yang takut kepada Allah. Kemudian yang disenangi apa? Yang disenangi suami, yaitu taat kepada Allah. Ini adalah yang paling asas, yang paling pokok. Sehingga mungkin seorang suami dan istri boleh berkata bahasanya, wahai suamiku, kita menikah karena Allah. Jika engkau menemukan aku sudah melanggar Allah, tolong tinggalkan aku. Ibaratnya seperti itu. Ya. Jadi hendaknya kita tidak boleh mempertahankan sesuatu yang dibangun bukan karena Allah. Jadi bukan karena harta suami, bukan karena kecantikan seorang istri. Tetapi karena Allah. Sehingga di saat ada perubahan tidak akan berubah. Karena Allah tidak akan berubah. Baik, kemudian. Agar tidak pudar kemudian, kita harus biasa selain daripada itu. Kebiasaan sehari-hari, apa sih kesenangan seorang suami? Kadang seorang istri harus berkorban demi kesenangan seorang suami. Suami, Masya Allah. Bahkan mungkin selagi, bahkan urusan yang sangat pribadi. Lihat, mohon maaf, khusus kaum wanita. Ini pengaduan yang sangat banyak, khusus kaum wanita. Di saat sudah tidak ada keinginan, langsung saja seorang suami ditolak begitu saja. Urusan di atas ranjang, mohon maaf. Adapun nanti masalah yang lainnya, masalah menu, makanan, dan sebagainya, harus kita memperhatikan pasangan. Seorang istri memperhatikan kesukaan seorang Biarpun hanya dibuatkan satu mangkok, yang lainnya adalah untuk kesukaan anak-anak. Suami punya kesukaan yang berbeda. Masih salahnya membuatkan sedikit agar suaminya senang. Kalau perlu tanya abang minta apa dan sebagainya, agar pas sesuai dengan keinginan. Dan ini adalah membangkitkan, menumbuh kembalikan, menumbuh suburkan kembali yang namanya cinta. Dan ini seorang istri mengerti keinginan. Yang menjadi masalah adalah seorang istri yang tidak pernah peduli dengan urusan suami. Bahkan mungkin seorang suami harus ngalah terus panjang hidupnya. Innalillahi. Okay. Kalau sudah mengalah sama dengan hidupnya, tidak ada usaha lagi suami. Daripada ribut. Tidak. Maka seorang istri hendaknya tahu kesukaan seorang suami. Sampai mohon maaf di atas ranjang sekalipun. Seorang suami, selagi Anda tidak sakit, atau tidak udzur syar'i, misalnya dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid pun masih seorang istri bisa melayani suami asalkan tidak masuk. Sebagian ulama mengatakan begitu. Kalau masuk mutlak haram. Bisa saja menyenangkan dan seterusnya. Ada sebagian istri, mohon maaf, dan ini kebanyakan istri wahai. Adik-adikku yang soleh dan ibu-ibu yang soleh. Ini adalah risalah cinta dari kami. Agar untuk Anda berikan kepada suami Anda. Khusus yang sangat pribadi ini. Seorang suami jika ada isyarat, dia menginginkan Anda. Nabi mengisyaratkan, biarpun engkau di atas keledai, tidaknya kau turun melayani suamimu. Kenapa? Seorang suami kalau sudah punya keinginan, mungkin ada hal yang dilihat di luar sana. Karena dia seorang suami yang sangat takut kepada Allah. Sehingga karena bangkit syahwatnya dengan yang haram, dia tidak ingin melakukan yang haram. Maka kembali ingin ketemu istrinya. Lalu ingin melakukan dengan istrinya. Tapi istrinya ogah-ogahan. Jangan dianggap ini sepele ya. Bahkan seorang suami mungkin sudah putus asa. Kalau sudah melihat istrinya tidur pun tidak berusaha. Memang seorang suami harus punya kasih sayang juga. Jangan menyiksa istrinya di saat tidur, dibangunin dan sebagainya. Akan tapi mohon, di saat Anda sadar wahai seorang istri, Anda terbangun wahai seorang istri, Anda dalam keadaan mampu melayani tanpa ada penyakit dalam diri Anda, dan maka hendaknya Anda jangan menolak. Mungkin Anda saat itu tidak ada keinginan sama sekali. Akan tapi menampakkan keinginan adalah penting maknanya untuk suami. Mohon maaf, Anda adalah dengan suasana halal yang Anda ridho Allah di situ. Mohon maaf, jangan kalah dengan na'udzubillah. Semoga Allah menjaga mereka, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Pelacur melayani suami yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Maka tapi dia bisa beraksen sebagai seorang wanita yang memuaskan, na'udzubillah. Kenapa seorang istri tidak bisa? Tolong jujur, Anda berpikir cerdas wahai para istri yang soleh. Seorang pelacur yang mungkin melayani sampai suatu ketika ada melayani 5 atau 6 orang, na'udzubillah. Dengan laki yang berbeda-beda. Bahkan mungkin laki yang bagi dia adalah tidak menarik. Karena dia hanya butuh uang, na'udzubillah. Semoga wanita kita dijaga oleh Allah. Akan tapi dia bisa beraksen sebagai wanita yang memuaskan seorang suami. Kenapa seorang istri yang soleh tidak pernah mencoba untuk ini? Berpikir. Hanya jangan selagi aku tidak mau. Mohon, Anda pikirkan yang demikian ini. Sebab bagi seorang suami ini ada makna juga. Makna. Na'udzubillah. Suami Anda adalah seorang soleh. Tidak akan urusan dengan pelacur, insyaAllah. Dan Anda seorang soleh. Akan mengerti. Ini diantaranya. Belum lagi urusan yang membanggakan seorang suami. Menyuburkan tadi yang kami sampaikan. Lihat. Menyuburkan yaitu perhatian kepada suami. Ambil sesaat tadi sudah kami sampaikan ya. Biarpun suaminya kerja di sawah, jangan sampai cinta itu tidak ada. Cinta itu adalah mengalahkan semuanya. Tidak ada hubungannya dengan gedung megah. Tidak ada hubungannya dengan mobil mewah. Tidak ada keurusannya dengan harta yang melimpah. Tidak. Akan tapi hati. Biarpun kerjaannya di sawah, bisa mempunyai cinta yang luar biasa. Dan tidak peduli dengan kekayaan. Masya Allah. Suburkan makna kecintaan ini. Biarpun Anda adalah suami Anda adalah yang kerja di sawah. Halal. Pekerjaan yang sangat mulia. Sahabat-sahabat Nabi yang sangat mulia. Bertanam, bercocok tanam. Maka sesaat-sesaat Anda lihat suami di sawah. Diajak anak-anak tadi kan sampai kan? Ini ada mandul, ngapain ke sini? Ya pengen lihat abang aja deh. Allah. Bawa makanan. Allah deh. Subhanallah. Gitu. Ini makna. Ya. Dan bawa anak-anak bangga. Jangan sampai mentang-mentang anaknya sekolah, biarkan saja sekolah. Diajari anak. Kamu sekolah. Iya. Abah sekarang mumpung masih di sawah. Kamu mumpung hari libur. Jangan main saja. Kita datang kepada ayah. Kita bikin kaget yuk. Kita datang bersama-sama. Kita makan di sana. Suasana. Allah. Iya. Ini kadang-kadang mohon maaf. Orang di saat dalam ketidakmampuan. Menginginkan anaknya berhasil. Sehingga yang dipikir hanya sekolah-sekolah saja. Sampai tidak pernah memikir sisi ini. Iya. Padahal ini adalah yang menjadikan semuanya indah. Apalagi orang yang sudah diberi kecukupan. Kadang-kadang malah lupa anaknya beri main di sana dan sebagainya. Kenapa tidak kita ajak anaknya agar semakin dekat kepada ayahandanya. Di saat begitu ayahanda bangga. Oh, istriku Masya Allah. Lihat, banyak hal cara. Harus pandai dalam seni bercinta. Harus pandai kita dalam menggosok itu. Cinta itu agar semakin menyala-nyala terus. Nah, ini adalah upaya-upaya yang harus dilakukan oleh para perindu cinta atau para yang ingin mengabadikan cinta di dalam hatinya. Akan tapi mohon maaf, kadang tidak berpikir. Menjalani hidup begitu saja. Tidak peduli apakah ada cinta dan tidak cinta. Sehingga seorang wanita pun hanya melahirkan. Sehingga tidak pernah ada rasa kerinduan. Rasa kerinduan tidak ada. Ini biasa saja. Seorang suami pergi biasa, datang pergi biasa, dan sebagainya, Masya Allah. Dan jika iman sudah tidak ada, maka kadang-kadang, na'udzubillah, dan yang adalah pengkhianatan, tiba-tiba ada kecenderungan dengan orang lain. Padahal di suaminya juga ada. Padahal suaminya juga bisa menulis seperti ini. Cuman karena hayalannya iblis, hayalannya ini, maka menjadikan. Dan ini menjadikan semakin rusak rumah tangga. Dan cinta itu semakin hilang dan pudar. Jadi ternyata bagi seorang istri, agar suami atau semakin pudar adalah kesenangan seorang suami. Kesenangan suami bermacam-macam dalam makna kesenangan luar biasa. Ini adalah harus senantiasa dihadirkan dalam sebuah rumah tangga. Ada, apalagi zaman ini, mohon maaf, zaman internet, zaman HP, zaman hiburan televisi. Seorang wanita, suaminya datang masih saja lebih senang dengan nonton sinetron. Kenapa tidak membuat sinetron di kamarnya sendiri dengan seorang suami yang soleh? Egois. Seorang istri egois. Suami ada lagi pembahasan nanti ya, agar seimbang seorang istri. Ini adalah pendidikan buat para istri. Seperti itulah hendaknya Anda lakukan kepada suami Anda. Siapa suami Anda? Suami Anda adalah bapak dari anak Anda. Suami Anda adalah kunci apa pintu surga Anda. Maka jangan sampai Anda tiba-tiba tidak mencintai kepada seorang suami. Ada seorang wanita melakukan pengkhianatan. Maka ini kami ingatkan. Jika ada seorang berdurhaka kepada orang tuanya, seorang durhaka kepada orang tuanya, susah menemukan keberkahan di dalam hidupnya. Jika ada seseorang itu adalah seorang istri adalah durhaka kepada suaminya, itu lebih parah lagi. Apalagi sampai pengkhianatan, perzinahan, dan sebagainya. Tidak bisa ditolong. Allah repot. Maka wahai para istri, jaga hatimu. Jadikan suamimu selalu mencintai Anda. Senang. Kesenangan seorang suami. Tentunya kesenangan yang halal, bukan yang haram. Bukan kesenangan yang haram. Masya Allah. Ada seorang istri hanya mempertahankan suaminya, sampai diperkenankan untuk berzina. Innalillah. Terus ini salah. Atau melakukan sesuatu yang haram, na'udzubillah. Apakah ada yang demikian? Oh, bukan. Itu pasti bukan cintanya karena Allah, cintanya karena duitnya, cuenya. Yang penting aku tidak dicerai saja. Sehingga yang penting kalau zina boleh. Datang sini bawa uang, silakan. Bukan cintanya sungguhnya. Dan ini, suami akan merendahkan yang demikian itu. Akan tapi ada yang menjadikan super cinta adalah bagaimana pengabdian seorang istri ditingkatkan, kepatuhan ditingkatkan, mengerti apa yang disenangi suami lakukan. Apa yang dibenci suami tinggalkan. Yang suami tidak suka. Maka untuk mengetahui mana yang disukai dan mana yang tidak disukai, maka ini perlu namanya apa? Komunikasi yang baik. Ini harus komunikasi yang baik antara suami dengan istri-istri. Sehingga tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Bahkan mengerti abang sibuk ya, abang capek. Lalu mengatakan capek. Apa yang diinginkan? Mohon maaf, biarpun hanya micit, hanya sesaat. Dan jangan menganggap remeh, Anda perlu belajar micit. Baik para istri. Iya. Dan suami pun perlu belajar micit loh ya. Suami pun belajar micit. Imam, Bu, ya. Perlu belajar memicit. Mohon maaf, micit sederhana. Biar micit tangan yang enak dan sebagainya. Menjelang tidurnya seorang istri dan seorang suami. Jadi kan hidup itu indah. Coba gaya hidupnya orang yang sok. Oh, astagfirullah. Masa saya micit istri saya? Saya masa, apa? Masa saya menyapu dapur rumah saya? Nabi Muhammad yaqumu manzilahu. Nabi Muhammad lakukan itu semuanya. Di samping itu adalah suatu kemuliaan dan ketawaduan Nabi. Itu ada akan menyuburkan cinta. Akan menjadikan seorang istri semakin jatuh hati kepada suami. Kenapa? Dengan penuh kerelaan suami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang demikian ini. Baik. Ini yang harus dimengerti oleh seorang istri. Seorang suami pun ada lagi ilmunya nanti. Ya. Harus seimbang dong. Makanya mohon diikuti terus ini acara yang semacam ini. Ini acara yang akan mempertemukan hati. Kita menikah ada tujuan dong ya. Betul. Jangan sampai menikah hanya pengen keturunan saja. Tidak. Keturunan adalah sesuatu yang diharap memang. Akan tapi lebih dari itu ada cinta. Sehingga tanpa keturunan pun, cinta akan senantiasa subur dan cinta akan senantiasa hadir. Baik, terima kasih Bu ya. Subhanallah, ini biar imbang nanti pembahasannya juga bagaimana kalau misalkan cinta istri nanti yang pudar Bu ya. Ya, nanti ada season berikutnya, tema berikutnya akan kita lanjutkan. Baik, nanti acara kita lanjutkan dengan season tanya jawab bagi pemirsa Al-Bajah TV dan juga sahabat radioku. Nanti silakan bisa telepon di 0231 830 8929 atau lewat SMS dan WhatsApp di 081 321 461 079, dan juga bisa buka lewat Facebook Buya Yahya di www.facebook.com facebook.com/buyayaya.albaja. Baik, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Albaja TV dan radioku Spirit Hati. Baik, pemirsa Albaja TV dan radioku, di mana saja berada, mari acara kita lanjutkan dalam satu program Rumahku Surgaku. Dan saatnya kita buka sesi tanya jawab, silakan bagi pemirsa dan bagi sahabat radioku yang mau bergabung dan bertanya langsung dengan guru kita, silakan bisa SMS di 081-321-461079 atau lewat telepon, silakan bisa di 0231-830-8929. Jangan lupa ya, ada passwordnya ya. Passwordnya TV Albaja TV dan radioku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebutkan Albaja TV dan radioku, langsung dilanjutkan dengan sholawat. Baik, tampaknya sudah ada SMS yang bergabung dengan kita, Bu ya. Dari 055, Riyad bacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bu ya, bagaimana cara bersabarnya seorang istri yang ternyata berada pada posisi sebagai istri dan juga sebagai pembimbing dalam rumah tangga? Karena posisinya ilmu agamanya istri lebih daripada suami. Kadang sebagai istri saya ingin diayomi. Terus terang, salah satunya penguat saya sekarang adalah karena nasihat Bu ya, yaitu cintailah suamimu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengalah pada suami tentang hal-hal yang mubah, Bu ya. Tapi kadang ada kalanya saya sebagai istri ingin banget diayomi oleh suami. Bagaimana caranya agar saya tetap sabar, Bu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri lebih pandai, itu tidak ada halangan untuk menjadikan seorang suami tetap sebagai pengayom. Jangan salah. Istri mungkin lebih banyak ilmunya, enggak ada masalah. Ya, Bu ya. Jangan sampai kita berubah merasa lebih mengerti, sehingga menuntut suami harus seperti itu. Tidak mengayomi, tidak harus dengan ilmu. Tidak harus dengan ilmu agama yang lebih tinggi, tidak. Tidak harus. Mungkin seorang, bahkan kita menemukan seorang ustazah yang sangat baik, suaminya tidak punya ilmu sama sekali. Tetapi suaminya mendukung. Bahkan yang menemani, yang mengantarkan dan sebagainya. Dia ngerti suaminya adalah seorang awam, dia adalah seorang pengusaha biasa. Seorang awam, akan tapi punya istri yang lebih pintar, lebih ngerti, soleha. Sinyal video, temenin berdakwah, ini dan sebagainya. Kemudian dan suami ini mendukung dari pengayomannya sisi ini dong. Adapun di dalam rumah pun suami bisa saja mengayomi. Maka perlu suami Anda mendengar yang demikian itu. Jangan sampai sudah ilmunya di bawah seorang istri, akan tapi jiwa ngayominya tidak ada. Maka mengayomi, bahkan mungkin memperhatikan. Jika istrinya sibuk mendidik, mengajari, ngaji anak-anaknya. Tidak ada salahnya suami tiba-tiba ngambilkan air putih dan sebagainya, berbangga. Memegang kepala istri. Nah, tidak ada masalah. Tidak repot. Yang menjadi masalah adalah seorang istri yang lebih tahu, lebih punya ilmu, menuntut pengayoman dalam bentuk ilmu. Salah. Bukan begitu, bukan. Bukan begitu yang dimaksud ngayomi, tidak harus seorang suami harus lebih pintar akhirnya, Bu ya, menuntut. Mengajar. Dia pengajar tugas suami. Anda menyenangkan suami. Mengajar anak-anak Anda. Bahkan mungkin Anda mengajari suami dalam hal ilmu. Ya. Tapi hal yang lain, mohon maaf, suami mengantarkan Anda dan sebagainya, memuliakan Anda, mau pergi ke mana, membelanja dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan tanpa harus dengan ilmu agama. Ya. Tapi cukup dengan keinsyafan, halal haram dan seterusnya. Jadi ada, mungkin Anda sudah benar di dalam berusaha untuk membiarkan agar tidak berbeda dengan suami dalam urusan yang mubah. Akan tapi Anda jangan menuntut pengayoman dalam bentuk ilmu. Ada pun pengayoman yang lain, dalam ilmu suami Anda dari awal sudah tahu suami Anda tidak lebih pandai dari Anda. Iya. Maka ini juga ada kesalahan sebagian wanita seperti itu. Jadi merasa, dan memang begitu kaidahnya adalah seorang wanita itu ingin mempunyai seorang suami yang lebih. Apakah lebih tinggi, apakah lebih berilmu, atau lebih. Karena seorang wanita itu adalah lebih pantas kalau dia mendongak begini dan seorang suami yang ngayom. Tidak secara fisik atau, kalau tidak fisik, mungkin seorang suami adalah sangat sangat pendek, akan pendek secara fisik. Akan tapi dia punya jiwa besar, jiwa besar. Tinggi. Jadi seorang istri itu punya kekaguman di situ. Jadi bentuk pengayomannya di situ. Ada, maknanya bermacam-macam. Bukan harus ngayomi seorang harus suami besar. Sebab pada jago tinju, enggak harus seperti itu. Tapi lihat pengayoman dalam bentuk ngayomi hati. Dengan memperhatikan perhatian kepada seorang istri. Yang istrinya lagi sibuk pun terus memperhatikan. Apalagi urusan agama. Anda sebagai seorang istri yang lebih tahu tentang ilmu agama. Lalu Anda sibuk kepada anak-anak Anda dengan urusan agama. Maka seorang suami akan memperhatikan, mengayomi dari sisi lain dengan ya. Cara lain, bukan dengan ilmu. Baik. Ya, baik. Ada telepon Bu ya? Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ada telepon? Halo. Assalamualaikum. Oh, tampaknya terputus ya. Dan silakan dicoba lagi. Barangkali yang mau bertanya silakan bisa SMS di 081 3214610 79 atau via telepon di 0231 8308929 dan juga bisa lewat Facebook Buya Yahya. Silakan bisa di www.facebook.com/buyayahya.albahja. Baik, Buya, tadi yang telepon terputus kita terima dulu ada Facebook Buya. Baik, dari hamba Allah di Singapura, Buya. Subhanallah. Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan saudara kita yang ada di Singapura lewat Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buya, saya hamba Allah di Singapura. Mohon pencerahan dari Buya. Saya sudah menikah. Hari-hari itu selalu ribut karena seringkali keinginan suami tidak searah. Contoh kecil, Buya. Saya disuruh lepas hijab. Diajak sholat banyak alasan karena seringnya bertentangan. Saya sampai jenuh dan hilang rasa pada suami saya. Sama sekali tidak ada rasa apa-apa. Dan saya tidak tahu penyebabnya. Itu bagaimana, Buya? Syukran atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya. Sambunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh patuh kepada makhluk termasuk suami atau ibu atau bapak ya. Untuk melanggar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anda tidak boleh patuh. Itu melanggar syariat. Suruh melepas ke hijab Anda, hijab. Anda tidak boleh patuh. Kalau Anda patuh, lihat cinta Anda adalah bukan karena Allah. Justru akan runtuh itu cinta. Bukan cinta yang sesungguhnya. Kalau ada seorang istri disuruh suaminya melepas kerudungnya lah kok mau, maka ketahuilah itu bukan cinta, enggak ada. Bukan cinta karena Allah. Nah, dia bertahan dengan ini semuanya. Karena apa? Ini adalah Allah. Lihat, Allah akan menitipkan di hati seorang suami apa? Ini bertahan dengan dengar kebenaran. Tiba-tiba jatuh cinta pelan-pelan biarpun tersembunyi di hatinya. Untuk mengungkapkan mungkin seorang suami yang segengsi. Cuman pada waktunya akan muncul. Oh, istriku adalah istiqomah. Istriku istiqomah. Dan akan terbawa. Dan ketahuilah, kebaikan akan menarik kebaikan. Ketulusan akan membawa orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mengenakan hijab karena Allah, apapun bentuknya, tantangannya kayak apa, Anda tetap tidak. Tetap Anda, saya harus pakai hijab. Ini perintah Allah. Iya. Saya tidak bisa melanggar ini semua. Kamu berarti tidak? Iya, karena Allah. Kalau perintah Allah, apapun yang abang sampaikan karena perintah Allah, tidak dilarang oleh Allah, maka saya akan lakukan. Anda sandarannya Allah. Jangan mengatakan ini lebih bagus, ini lebih cantik, ini. Tidak, urusan. Urusan cantik itu adalah urusan bagaimana cara pandang saja. Baik, akan tapi Anda hubungan dengan Allah. Dan Anda bertahan. Maka lihat pada suatu ketika nanti. Ya ini. Suatu ketika nanti Allah akan berikan hati seorang suami itu adalah kesadaran. Karena apa? Istriku berprinsip. Ya. Istriku adalah orang yang berpegang kepada pada prinsip. Kemudian setelah itu, setelah kita, kalau ternyata suami tetap saja dengan kekeh seperti keinginan seperti itu. Ya. Apalagi tidak sholat dan sebagainya. Ya. Untuk apa? Kita harus bertahan. Dengan orang yang melanggar Allah Subhanahu. Sebenarnya dia tidak punya cinta karena Allah. Iya. Kalau ada cinta pun mesti cinta karena fisiknya, karena materi dan sebagainya, bukan karena Allah. Dan mencintai tidak karena Allah, tidak membawa kepada kebaikan. Baik, baik. Ya, kita ini dulu ya, karena ada telepon. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo, halo. Iya, kita password dulu ya, Pak ya. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi wasallam. Sholli alaihi. Al-Bajah TV dan radioku baru selawat. Ya. Halo Bu ya. Iya, silakan silakan Bu ya. Dari mana, Bapak? Halo, Derajat Pak dari Bojonggede. Halo. Oh, Bojonggede. Silakan, mangga silakan. Dari Bojonggede. Halo, mana? Bojonggede. Bojonggede mana, Pak Derajat? Bojonggede ke stasiun Bu ya. Oh, stasiun sini Cirebon. Ini ke stasiun Bojonggede, Bojonggede. Bojonggede. Bogor. Bogor. Bogor, subhanallah. Iya, baik. Silakan, silakan. Halo, Bu ya. Halo. Halo, iya iya iya, silakan Pak Derajat. Buya ingin bertanya Buya, kalau ada orang apa itu cerai kemudian ditangguhkan, nanti kalau bulan Maret kamu akan aku ceraikan, itu udah jatuh talak atau belum Buya kalau kayak gitu? Baik, ada jangka waktu itu. Nanti Buya. Baik. Halo. Itu aja, Pak Derajat? Iya, itu aja Buya. Baik, baik. Terima kasih, Bu. Buya. Ya, sehat ya, panjang umur Buya. Amin, amin. Sama-sama ya, Bapak juga semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Derajat, silakan. Semoga Pak Derajat kepanjang umur dan semua dalam kebaikan. Amin. Ketahuilah, itu namanya mencerai dengan ta'alik, menentukan waktunya. Jadi akan jatuh cerai jika datang waktu tersebut. Dan bisa ditarik, aku batalkan. Oh, bisa ditarik Bu ya? Iya, tentu. Sebelum waktu jatuh tempo gitu Bu ya? Bisa ditarik, ya. Karena tidak jadi. Karena tidak belum, jadi. Misalnya sudah menarik kalau memang bisa saja ta'liknya adalah menggantungkan dengan waktu, menggantungkan dengan kedatangan seseorang, atau menggantungkan dengan sebuah pekerjaan. Kalau kamu keluar rumah, kamu aku cerai misalnya. Jatuh, di saat keluar rumah. Rumah. Kemudian kamu apa? Kalau datang bulan Maret maka kamu akan terceraikan. Baik. Okay. Jadi itu sebelum waktu bulan Maret misalkan berarti masih jadi talak belum jatuh Bu ya? Oh tidak jatuh. Belum jatuh. Belum jatuh cerai. Iya. Baik. Cukup Bu ya? Ya bisa. Ya, mudah-mudahan Pak Derajat sangat paham dan ada telepon lagi. Silakan di 0231-830-8929. Jangan lupa passwordnya Al-Bajah TV dan Radioku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo. Terputus? Baik. Iya. Ya, kita terima SMS lagi Bu ya. Satu pertanyaan lagi sebelum kita break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Widya Junianita di Majalengka Bu ya. Baik. Mohon izin bertanya bagaimana membedakan cinta kepada seseorang karena Allah dan cinta karena nafsu meskipun dua-duanya tidak berpacaran. Hatur nuhun Buya. Baik. Nafsu di sini adalah syahwat barangkali. Ya, iya Buya. Kalau syahwat bukan aib asalkan disalurkan dengan iya, bukan aib. Hanya tidak naik pangkat. Ada orang menikah karena syahwat. Iya. Karena syahwat bukan sesuatu yang terlarang, tapi derajatnya adalah derajat halal saja. Halal, sementara kita ingin naik pangkat, menjalin hubungan dengan baik. Sebab kalau urusan syahwat saja, dikhawatirkan tidak ada cinta itu nanti apa? Ada kedzaliman di dalam. Na'udzubillah. Bahkan mungkin sewenang-wenang. Bahkan mungkin ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, berbuat dzalim, tidak mau hamil. Hanya karena urusan syahwat. Saya tidak mau punya keturunan dengan sebagainya. Karena menjaga, mungkin dia adalah seorang keturunan baik misalnya. Lalu tiba-tiba nikah sembunyi di mana, tapi tidak punya pengen keturunan. Dolim buat wanita tersebut. Iya. Karena dia juga pengen punya anak. Ini adalah urusan syahwat saja. Jadi kalau urusan syahwat adalah itu adalah derajat halal, bukan sesuatu yang haram dan boleh yang demikian itu menikah karena syahwat. Akan tapi apakah urusan kita dengan syahwat saja? Perlu kita tingkatkan untuk membangun cinta. Jadi baru setelah itu urusan anda adalah urusan fitrah. Fitrah seorang laki-laki ada cenderung dengan seorang wanita. Lalu anda menikah dengan syahwat tentunya. Akan tapi ketahuilah benih cinta ada. Karena apa? Anda punya benih belum pernah ditaburkan di manapun berada. Iya. Sehingga di saat harus ditaburkan di tempat tersebut akan mudah. Sehingga ini adalah saatnya tumbuh cinta yang luar biasa dan indah. Baik, untuk membedakan antara cinta itu adalah karena Allah. Karena Allah. Bukan karena syahwat. Tidak bicara syahwat. Iya. Bukan karena Allah. Selain Allah yang... Baik, kan? Kalau syahwat harus ada syahwat. Syahwat adalah fitrah. Iya. Syahwat itu adalah karunia dari Allah fitrah. Kalau tidak punya syahwat orang tidak akan kecenderungan dengan lawan jenis. Syahwat itu adalah fitrah, tinggal kita main. Penyalurannya, ya. Dan Allah tidak memberikan syahwat kepada hambanya, kecuali Allah juga siapkan penyaluran yang bersih dan mulia. Seperti syahwat pernikahan. Ya. Syahwat yang bisa diselesaikan dengan pernikahan. Baik, kemudian untuk membedakan antara cinta kepada Allah dan cinta. Mana yang kita dahulukan, Allah atau manusia? Ya itu tadi pertanyaan. Kalau seandainya suamimu menginginkan engkau melepas kerudung tadi, iya kan? Yang pernah itu. Berarti kalau sudah kau turuti berarti cintamu adalah bukan karena Allah. Cinta karena zatnya suami. Tapi kalau sudah cinta karena Allah adalah karena Allah. Jadi akan mendahulukan apa yang dilarang oleh Allah, atau mendahulukan apa perintah Allah. Allah mendahulukan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah akan tapi bisa bertumpuk cinta kepada Allah sekaligus memperindah cinta kepada manusia. Pasangan contoh kepatuhan dengan seorang suami. Iya, ya kan? Kepatuhan seorang suami misalnya adalah hubungan suami istri dan sebagainya. Ini satu sisi syahwat. Tapi bagaimana diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah perintah. Ini adalah keindahan. Iya. Jadi sebenarnya banyak yang tidak bertentangan, bahkan seiring itu semuanya. Hanya seandainya ada pertentangan, jarang pertentangan biasanya karena suaminya tidak ngerti agama. Suami tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan istrinya juga tidak kenal agama, tidak kenal Allah, maka mungkin ada pertentangan yang demikian ini. Baik. Cara sederhana membedakan cinta kepada Allah dan bukan kepada Allah adalah mana yang kita dahulukan. Ya. Jika kita dahulukan Allah, cinta karena Allah. Karena Allah. Baik, cukup buat Ibu Widya. Baik, pemirsa Al-Bijak TV dan sahabat radioku di mana saja berada. Tentunya acara tanya-jawab tetap akan kita lanjutkan. Tapi karena kita break dulu, tetap stay tune di Al-Bijak TV dan radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik, pemirsa Al-Bijak TV dan radioku di mana saja berada. Acara program Rumahku Surgaku kita lanjutkan. Dan saat ini ada di sesi tanya jawab. Kita lanjutkan, kita terima SMS lagi. Atau kita bacain dulu, barangkali yang mau SMS silakan bisa di 081-321-461-079 atau telepon di 0231-830-8929. Dan ada SMS yang masuk dari 829. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Dari hamba Allah di Blok Sembung Panongan, Bu ya. Begini, Bu ya. Aku mana, seorang Panongan, mana ini? Panongan ini Cirebon, Bu ya, berarti. Di daerah Pasar Minggu masuk sana. Begini, Bu ya. Aku seorang istri yang baru saja dirujuk walau pernikahanku baru berjalan 7 bulan dicerai. Waktu menikah dahulu melalui perjodohan prosesnya baru cuma 1 minggu, Bu ya. Dan sekarang mengendaki bergaulan seperti suami istri. Bagaimana bagaimana kita sebagai istri, Bu ya? Iya, ini dirujuk, Bu ya. Baik, seorang istri yang pernah dicerai oleh suaminya. Ya. Selagi itu cerai, cerai itu ada tiga macam. Ada tiga cerai. Cerai satu, cerai dua, dan cerai tiga. Tiga. Jika masih dalam cerai satu atau cerai yang kedua, maka seorang suami bisa merujuk seorang istri tanpa kesepakatan seorang istri. Cukup seorang suami mengatakan aku rujuk atau kita kembali, maka sudah halal lagi bergaul asalkan belum berlalu masa penantian, masa iddah. Iddahnya. Ya, seorang istri adalah tiga kali suci. Suci, haid suci, haid suci. Maka itu sudah tidak boleh lagi seorang suami merujuk. Kecuali nanti dengan akad baru. Nah, ini kisahnya sudah 7 bulan. Jika Anda sudah dicerai lalu lewat 7 bulan. 7 bulan sudah kelewat banget. Berarti kalau pengen rujuk, maka harus ada akad baru lagi seperti pengantin baru proses dengan Allah. Dua saksi dan harus dengan adanya wali. Sebetulnya diperkenan ada masa iddah dan usuh untuk merujuk kembali ini adalah untuk belajar. Jadi jangan rujuk kecuali permasalahan dulu sudah jelas dong. Iya. Kalau permasalahan yang dulu belum gamblang, belum jelas, maka ketahuilah setelah menikah akan terjadi akan terulang lagi. Jadi ya. Kenapa ada hak untuk rujuk itu, ya. Hak kembali itu? Kalau sudah dua kali, tiga kali enggak. Tiga kali sudah berlebihan. Orang melakukan kesalahan tiga. Iya, tiga kali. Jadi cerai pertama bisa kembali. Cerai kedua bisa kembali. Bisa kembali. Maka cerai pertama dan cerai kedua ini bisa kembali. Jika masih masa iddah, langsung saja seorang suami kembali dengan ucapan saja. Tapi kalau sudah kelewat masa iddah, masa penantian tadi, tiga kali suci. Jika ini adalah orang yang punya haid atau bagi yang hamil melahirkan. Maka di saat seperti itu kalau sudah kelewat harus dengan akad baru lagi. Tapi ingat. Jangan terjadi pernikahan ini lagi. Hanya urusan kebutuhan suami istri syahwat saja akan. Tapi harus problemnya diselesaikan dulu. Permasalahannya apa sih? Naudzubillah. Kalau permasalahannya adalah tetap saja terjadi, maka perjalanan hanya untuk pernikahan yang kedua. Pernikahan ini lagi, rujuk ini, hanya untuk membuat permasalahan lagi. Jadi harus tadi. Makanya untuk belajar masa penantian. Dan untuk belajar diperingatkan rujuk ini karena untuk masa belajar. Proses belajar ini baik. Nah, itu berarti enggak boleh, Bu ya. Itu kan belum hubungan itu suami. Hubungan suami istri haram. Ya. Selagi sudah 7 bulan hubungan suami istri adalah haram dan zina. Dan inilah anehnya sebagian bangsa manusia. Kadang di saat terjadi suami istri adalah tidak ada keindahan, tapi di saat sudah cerai setan yang berbisik. Iya. Kelihatan lagi keindahannya. Keindahannya. Ya. Na'udzubillah. Zina adalah zina. Bekas suami adalah orang lain. Iya. Mantan istri adalah orang lain dan zina adalah sebab kehinaan di dunia dan di akhirat. Baik, baik. Ya, terima kasih dan kita terima telepon dulu, Bu ya. Jangan lupa passwordnya ya. Al-Bajah TV dan radioku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi wasallam. Iya. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Ari di Cirebon. Ibu Ali di Cirebon. Iya. Iya, silakan Ibu Ali dengan Bu ya. Assalamualaikum, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bu ya, ini sebetulnya mungkin di luar tema, tapi saya mau bertanya. Saya punya seorang putra, kebetulan dia itu sedang kuliah. Kemudian awalnya semester pertama. Gimana, Ibu? Bentar, Bu. Bentar, mau diulang sebentar? Angkat sedikit suaranya. Pertama kuliah tidak ada masalah, sepertinya dia mengikuti. Kemudian tahun kedua. Anak-anak ini, anak ibu? Ya, ya. Kemudian dia ke ingin masuk ke salah satu ya. Tahun kedua gimana? Dia ingin masuk ke salah satu pondok. Maksudnya ingin pesantren gitu. Iya. Nah, kemudian setelah satu semester berjalan itu, kayaknya anak itu bimbang, Bu, ya. Maksudnya dia itu sepertinya dia sudah tertarik ke dunia pesantren. Dia tapi seolah-olah di kampus itu sudah tidak apa ya namanya tidak bersemangat gitu, Bu, ya, tidak pelajarannya katanya sudah membosankan atau apa. Nah, kemudian ujung-ujungnya sepertinya dia ingin belajar tafsir Quran. Cuma ya. Maksud saya gini, Bu, ya, kalau untuk tafsir Quran itu kan mungkin belajar waktunya kan tidak sebentar ya, Bu, ya. Maksudnya pertanyaan Ibu, ya. Silakan. Kami ini sebagai orang tua harus bagaimana sekarang? Iya. Kami ini kan mengharapkan anak itu kan bisa memang untuk dari dunia dengan akhirat itu kan harus berkembang, Bu, ya. Baik. Ya, cukup, Bu. Itu saja minta nasihat dari Bu, ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ilmu kampus bukan sesuatu yang harus kita hindari. Boleh saja anak-anak kita sekolah di kampus, asalkan akhlaknya terjaga di sana. Ya. Akan tapi tetap yang nomor satu adalah urusan agama. Harus mengambil ilmu. Dan ilmu agama tidak harus menghafal Al-Quran. Bisa digabungkan nanti. Tetap dia dalam kuliah, tapi dekat dengan majlis-majlis yang mulia. Ya. Dekat ulama dan sebagainya. Tapi ingat, pergaulan di kampusnya harus baik. Tidak usah pergaulannya sudah tidak karu-karuan, laki perempuan. Tidak pakai adab dan tidak pakai akhlak. Maka hendaknya bukan sekedar dia dibolehkan untuk keluar, tapi wajib kita keluarkan dari lingkungan yang tidak baik. Nah, kemudian kalau ingin masuk pesantren, kemudian menghafal Al-Quran. Kami tidak menghimbau untuk menghafal Al-Quran di atas usia yang sudah 15 tahun. Karena apa? Kita lebih penting anak-anak itu belajar ilmu akhlak dan akidah. Al-Quran mungkin hanya surat-surat ringan, juz amma, atau surat tabarok, surat yasin, dan sebagainya perlu dihafal. Jika usianya sudah seperti itu. Kita tidak ingin anak-anak hanya menjadi penghafal Al-Quran tapi tidak ngerti syariat dan tidak punya akhlak. Ya. Seperti yang diingatkan oleh Nabi SAW, la yatajawana an hayna jirihi, hanya dia menghafal Al-Quran. Al-Quran layal'anuhu, akan tapi Quran mengutuknya. Yang lebih penting adalah bagaimana belajar akhlak. Jangan dipaksa untuk menghafal Al-Quran. Betul kata ibu, waktunya panjang sekali. Jangan sampai ada orang menghafal Al-Quran tapi akhlaknya sangat jauh dari Al-Quran. Na'udzubillah. Ya. Ngirinya iya. Ilmu fik syariahnya tidak ngerti. Biarpun paling dasar urusan bab wudu saja tidak mengerti. Karena dia sibuk dengan menghafal Al-Quran. Makanya, kalau kita punya manhaj, punya prinsip. Anak-anak diperkenankan menghafal Al-Quran di bawah 15. Umur 15 tahun. Boleh nanti dikasih dispensasi sampai 16, sampai 18. Setelah itu usia kuliah, sudah sama sekali jangan disibukkan untuk menghafal. Nanti hanya menjadi penghafal Quran saja. Akhlaknya tidak ada. Kelembutannya tidak ada. Tidak perlu belajar. Karena dia terus menghafal Al-Quran. Waktunya terkuras habis untuk Al-Quran. Dan alangkah banyaknya orang yang bisa banyak menghafal Al-Quran. Sudah begitu, apalagi karakter negeri kita ini adalah kalau kita, penghafal Al-Quran tidak selalu alim. Yeah. Tapi gara-gara menghafal Al-Quran nanti bisa menjadi dianggap dikiaikan, diustadkan, seolah-olah jadi kiai, tapi kiai tidak punya ilmu syariat. Akhirnya menjadi pengkhianat dia. Karena dia tidak punya kecuali Al-Quran saja. Maka tapi dinobatkan sebagai kiai, mungkin harus berfatwa dan sebagainya. Dari mana dia akan berfatwa? Yeah. Maka lebih penting, tidak ada yang menyuruh kita menghafal Al-Quran. Kita tidak wajib menghafal Al-Quran. Kecuali surat Al-Fatihah, itu pun tidak wajib. Yang penting kita wajib membacanya. Tidak ada suruh perintah kita untuk menghafal Al-Quran. Sedang orang sering tertipu. Menghafal Al-Quran memang luar biasa keutamaan menghafal Al-Quran. Tapi tidak perintah. Tidak ada perintah wajib menghafal Al-Quran. Siapa yang menjaga Al-Quran? Allah yang akan menjaga Al-Quran. Bukan Anda menghafal Al-Quran. Bukan. Tapi kalau Anda ingin anak Anda menghafal Al-Quran, harus ada prinsip. Ada tujuan. Ya. Kemudian paling ilmunya adalah untuk dia juga. Ya. Memang dia boleh menghafal Al-Quran. Dia harus jadi seorang alim, faqih dalam Al-Quran. Tapi harus mengerti ilmu akhlak. Sehingga tidak sombong. Suatu ketika ada orang punya hafalan Al-Quran saja, tidak mau jadi makmum. Karena alasannya apa? Imamnya bacaannya lebih jelek dari dia. Dari mana itu semua kok sombong yang muncul di dalam dirinya? Dan kadang-kadang sudah merasa kemana-mana, apalagi diundang sana kemari. Seolah jadi kiai. Kiai Al-Quran. Al-Quran luar biasa. Tapi tidak punya ilmu syariat. Sehingga di rumahnya pelanggaran-pelanggaran terjadi. Karena dia tidak ngerti syariat. Maka lebih penting anak kita untuk belajar ilmu syariat agar takut kepada Allah. Matanya terjaga. Haraman dijauhi. Ketaatan nih. Biarpun tidak menghafal Al-Quran. Tapi ketahuilah, pondok kita ada tahfidzul Quran. Kita menyuruh anak-anak, alhamdulillah banyak sudah menghafal Al-Quran. Akan tapi kita jatah mereka adalah di usia-usia usia dini. Kemudian setelah itu usia 16 ke atas mereka belajar syariatnya, berdasar yeah. hukum-hukum, akhlak-akhlak, yeah. akidah yang benar, jangan sampai mereka tersesat dan yeah. terjerumus. Karena untuk terjun ke masyarakat, Bu, ya. Yeah. Buat yeah. kami adalah bolehlah masuk pondok pesantren, yeah. harus menghafal Al-Quran. Belajar yeah. syariat yang benar, akhlak nah. yang mulia. Bisa mengabdi ke orang tuanya, mengabdi kepada masyarakat. Baik, baik. Terima kasih, Bu, ya. Baik, pemirsa Al-Bajah TV dan sahabat radioku di mana saja berada, kita break dulu setelah informasi berikut ini. Masih bersama Al-Bajah TV dan radioku Inspirasi Berhati, dan saat ini kita masih berada di program Rumahku Surgaku. Dan sahabatku, saatnya kita baca lagi pertanyaan dari Facebook yang sudah masuk di studio. Ada Putri dari Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada ininya, Bu, ya. Jadi tolong sahabat juga bisa disampaikan posisinya ada di mana, ya. Biar kita tahu bahwa sahabat Putri ini posisinya ada di mana. Gini, Bu, ya. Saya punya teman, dia punya suami. Tapi katanya suaminya itu tidak memberikan nafkah, Bu, ya. Akhirnya sang istri pergi merantau ke negeri jiran, Malaysia. Di sana dia selingkuh sama laki-laki lain, Bu, ya. Bahkan bukan satu laki-laki saja. Sering gonta-ganti laki-laki, Bu, ya. Saya sudah berkali-kali nasihatin dia, tapi dia tidak mau dengerin nasihat saya. Apa yang mesti saya lakukan apabila memberikan nasihat seperti itu, Bu, ya? Ada sebagian musibah bagi seseorang akan menjadi seorang hamba itu diangkat derajatnya oleh Allah. Ya. Akan tapi ternyata ada musibah bagi seorang adalah mukaddimah kehinaan. Seorang wanita punya musibah. Suaminya tidak memberikan nafkah, musibah. Mestinya dengan keadaan semacam ini, dia semakin mulia dengan musibah ini. Apakah dia mencukupi? Atau dengan kesabarannya? Kalaupun dia tidak bisa mencukupi, seorang istri memberi nafkah seperti yang pernah terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang istri memberikan kepada suami adalah pahala besar. Kemudian bersabar. Kalau tidak bersabar, ada pilihan untuk minta cerai. Pilihan karena suami tidak memberi nafkah, ada bercerai. Dan bercerai lah. Wa iya tafakkara yunilah kullam min sa'ati. Kalau seandainya berpisah karena Allah, Allah akan berikan kecukupan, akan kirim nanti suami yang baik. Sehingga musibah akan menghantarkan kepada kemuliaan. Tapi ada sebagian musibah menjadi kehinaan, sehingga pergi ke luar negeri, iya. akhirnya menjadikan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kita doakan semoga Allah mengampuni dan Amin. Memberikan kesadaran kepada wanita yang seperti itu. Dia lihat dia berkhianat kepada suami, khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak minta cerai saja lalu menikah? Biarpun di negeri sana. Iya. Menikah dengan seorang suami yang bakal mencukupinya. Dan sekarang dia menjadi rendah dan direndahkan oleh laki-laki. Bahkan laki-laki menganggap dia adalah harganya adalah harga ringgit atau harga iya. dolar atau harga rial. Karena apa? Dia adalah perempuan murah. Murah. Menjadi murah karena dengan itu semua. Jadi laki-laki dengan dia tidak menilai sebagai seorang laki-laki ingin menikahinya untuk menyakan. Tidak. Dia cukup. Aku berkumpul semalam dengannya. Saya kasih duit. Selesai. Semakin rendah. Akan tapi yuk kita doakan. Kita angkat. Kita fahamkan makna kemuliaan. Alangkah indahnya kalau dia nanti hidup. Di rumah dengan keluarga dan sebagainya. Kembali dengan suami. Kalau tidak, cerai dan menikah. Tapi di sini suami yang membiarkan istrinya semacam itu, dia juga punya dosa. Istri dosa. Na'udzubillah. Dan kehinaan. Dan wahai adik-adik yang ada di negeri sana. Yang di Hong Kong, di Korea, di Taiwan. Takutlah kepada Allah. Dan semoga Allah menjaga kalian semuanya ada di sana. Kami melihat Anda, Masya Allah, banyak solehat-solehat di sana. Tetapi kami juga sering mendengar sesuatu yang tidak baik. Dengan yang namanya perzinahan. Tapi banyak yang kita temukan solehat-solehat. Maka jaga kehormatan kemuliaan Anda. Lihat, menikah. Jika tidak kuat urusan syahwat, menikah. Ketahuilah kalau Anda menikah dengan benar, maka Allah akan beri. Akan mudahkan. Allah akan berikan kanu yukunil apa kalau mereka wainkan ufqara Allah akan berikan kekayaan yukunilah min Allah akan memberikan kekayaan Allah akan mencukupkan dan janji dari Allah Subhanahu tapi dengan yang halal jangan sampai kita melakukan yang haram baik apa yang harus Anda lakukan ya, saudari sebagai sahabat Anda ingatkan kepada Allah suruh cerai saja lalu pulang dan menikah dengan suami sama menemani ya. Dan dia tidak boleh bercerita tentang kehinaan kebusukan itu. Jangan sampai tahu. Sehingga nanti laki-laki yang bakal menikahinya adalah tidak mengerti masa lalunya. Iya, masa lalunya. Dan Anda pun tidak boleh cerita kepada siapapun. Suruh kembalikan baik-baik. Berperan sebagai wanita yang solehah. Menikah dengan laki-laki yang baik. Selesai. Yang lalu biar berlalu. Tarik mereka untuk bisa tobat. Jangan hinakan. Jangan sampai dia terus menjadi hina di sana. Sampai semua orang tahu kalau dia biasa dengan laki-laki. Sampai Anda sendiri tahu, na'udzubillah. Ya kan? Iya. Anda tutup itu semuanya. Ajari untuk menutup aibnya. Maka dengan itu semuanya dia akan mudah untuk tobat kembali kepada Allah. Dan sungguh, Anda harus prihatin. Anda harus terenyuh di saat melihat ada saudari kita semacam ini. Dan kami seru kepada semua yang ada di negeri sana. Takutlah kepada Allah. Kebahagiaan sangat mudah untuk digapai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjadikan suami Anda suami yang memberikan kecukupan kepada Anda, menghibur Anda, membahagiakan Anda tanpa Anda harus sibuk. Dan semoga siapapun yang di negeri seberang sana, di tempat yang jauh, semoga Allah memberikan kepada Anda kemudahan untuk segera kembali ya kepada negeri, bisa berkumpul dengan keluarga dan jauh daripada fitnah dan jauh daripada musibah kehinaan. Allah. Amin. Baik, cukup Bu ya. Subhanallah, banyak pertanyaan mestinya memang harus kita jawab, Bu, cuma waktu yang memisahkan kita. Dan saatnya kita memberikan kesimpulan dalam tema kali ini, hal yang membuat cinta suami menjadi pudar, Bu ya. Dan ditutup dengan doa, Bu ya. Kita harus waspada. Sama cinta seperti iman, urusan hati. Dan cinta kita adalah ada hubungannya dengan iman. Cinta kita adalah hubungannya dengan iman. Sampai Allah yu'minu hadub hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu. Iman dihubungkan dengan cinta. Cinta. Maka tidak berlebihan kita katakan cinta adalah termasuk bagian daripada iman. Daripada iman. Sehingga siapa yang kita cintai ada hubungannya dengan keimanan. Keimanan. Dan bagaimana cinta itu? Iman itu sendiri. Makanya orang yang merasa aman akan imannya malah tidak aman. Begitu juga orang yang merasa aman dengan cintanya malah tidak aman. Artinya harus senantiasa waspada. Jangan sampai cinta ini pudar. Maka terus kita perbaharui. Makin agar tidak runtuh. Sehingga semakin hari kita membuat satu upaya untuk menjadikan cinta itu semakin subur. Jangan mendukai pasangan kita. Apalagi mohon maaf, jangan menyerah dengan kelemahan fisik. Kadang-kadang kita ini sudah menjelang masa tua. Menjelang masa tua fisik sudah mulai banyak berubah. Yang dulu tampan menjadi tiak. Tidak berkurang. Ternyata pun demikian tidak berusaha untuk menjaga hati. Sehingga hidup di masa tuanya hanya menjalani hidup begitu saja. Hanya karena sudah punya cucu 60 atau 20. Sehingga mempertahankan hidup hanya karena itu. Padahal bisa dipupuk cinta itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya terus. Kita khawatir jangan sampai cinta itu hilang begitu. Bahkan cinta harus dijaga. Dan Nabi mengajarkan. Dan hendaknya hidup kita terus selalu karena cinta. Kalau tanpa cinta tidak akan indah hidup ini. Keindahan hidup suami istri karena cinta. Bapak dengan anak karena cinta. Persahabat cinta karena cinta. Dan inilah yang hilang. Banyak ini. Di antara kita hilang cinta. Sehingga kenapa terjadi pembantaian di sana sini? Ternyata kedzaliman dengan saudara. Ternyata kenapa ada kedzaliman kepada seorang istri atau kepada seorang suami? Karena hilangnya cinta. Cinta yang sesungguhnya. Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita selalu menjaga dan menjaga cinta ini. Dengan yang sudah kita sampaikan tadi. Dan harus waspada. Tidak boleh kita membiarkan. Apalagi mentang-mentang istriku sudah cinta lalu kita sewenang-wenang. Atau suamiku sudah cinta aku sewenang-wenang. Tidak. Anda salah dan akan luntur itu cinta. Ada seorang istri ngerti suaminya sangat cinta dia seenaknya sendiri. Pun suaminya sudah mencintainya kok. Mau apa saja. Buktinya suamiku tetap begini. Tidak. Pada akhirnya akan luntur itu semuanya. Karena perilaku Anda yang tidak baik. Maka kalau Anda mengerti suami Anda mencintai Anda. Hendaknya Anda jaga. Anda suburkan itu cinta. Dengan balasan dari Anda. Hal jazul ihsan ihsan. Kebaikan Anda balas dengan kebaikan. Tentu itu semua adalah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi biarpun itu benar-benar karena Allah, akan tapi akan ada faedahnya di antara manusia semakin kokoh itu cinta. Baik, baik saja. Baik, tutup dengan doa, Bu. Baik, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami. Amin. Cinta karena-Mu ya Allah. Jangan Kau berikan kepada kami cinta karena harta atau karena dunia ya Allah. Amin. Kami cinta antara kami, Allah. Cinta karena-Mu, ya Allah. Amin. Allah. Sehingga menjadikan kami semakin dekat kepada-Mu, semakin jauh dari kemaksiatan, ya Allah. Amin. Dan kami mohon siapapun, ya Allah, yang dalam rumah tangganya. Amin. Sudah mulai meluntur cinta itu, atau tidak ada cinta. Tumbuhkan kecintaan. Amin. Engkau yang memiliki cinta. Engkau yang menguasai cinta. Jangan sampai hidup kami tanpa cinta, ya Allah. Sebab hidup tanpa cinta tidak ada indah. Dan keindahan di dunia ini adalah cinta untuk akhirat nanti, ya Allah. Maka jaga rumah tangga kami, jaga kehormatan anak-anak kami, adik-adik kami. Semuanya, ya Allah. Dan jauhkan kami dari zina. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu. Siapapun yang meleset dalam zina, kami mohon berikan bimbingan dan petunjuk-Mu, ya Allah. Cukupkan dengan yang halal, ya Allah. Yang halal, yang halal. Dengan kemuliaan. Yang sempit rezeki lapangkan, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman dan kami mohon jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau cabut nyawa kami, kami mampu mengucapkan kalimat mulia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Amin. Amin. Terima kasih, Buya, atas pencerahannya, atas ilmunya. Mudah-mudahan kita semua akan terpupuk cinta kita. Dan bicara tentang cinta, mari kita sambung cinta dengan Rasulullah. Ada event besar di Al-Bahjah, yaitu ada dua event besar. Yang pertama, yaitu Satu Hati di Al-Bahjah. Silakan bagi pemirsa Al-Bahjah TV dan seluruh pendengar radioku di mana saja berada, silakan bisa hadir berbondong-bondong hari Ahad yang akan datang, Lusa berarti ya, Lusa yang akan datang, dalam rangka memperingati Maulid Akbar, yaitu Satu Hati di Al-Bahjah, tanggal 1 Rabiul Awal 1437 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2015. Waktunya pukul 6.30 sampai dengan pukul 11. Tempatnya berada langsung di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Jalan Pangeran Cakrabuana nomor 179, Blok Udang Air, Sendang, Sumber, Cirebon. Jadi pagi-pagi kita hadir semua di sini, dan akan dilanjutkan pada pukul 1, yaitu ada program Damai Indonesiaku, kerja bareng dengan TV One. Silakan nanti bisa diikuti juga, tepatnya di Masjid Al-Bahjah. Waktunya pukul 1 sampai dengan selesai. Dan setelah itu kita event yang kedua, yaitu ada Malam Cinta Rasul, yaitu tepatnya pada tanggal 19 Rabiul Awal 1437 Hijriah, atau 1 Desember 2015, hari Kamis malam Jumat. Tempatnya di Alun-Alun Kejaksaan Kota Cirebon. Waktunya dimulai pada pukul 8 sampai dengan selesai. Itu informasi penting yang sahabat dan pemirsa nanti bisa hadir seajak keluarga. Silakan ramai-ramai bisa menghadiri, yaitu Gebiar Maulid Akbar. Baik, acara kita selesai, dan tentunya Riyad mengucapkan mohon maaf karena banyak SMS, telepon, ataupun Facebook yang belum sempat kebaca. Dan juga dia ucapin terima kasih kepada Radio Network. Terima kasih buat pendengar Radioku 92,9 FM Cirebon, juga Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 10,89 FM Bogor, dan juga Radioku 11,07 AM Bandung, Radioku 89,2 FM Karimun Kepulauan Rio, dan juga radio partner lainnya, yaitu Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radio Ajam 103,5 di Karimun Kepulauan Rio, Radio Dakwatul Mustafa Lumajang Jawa Timur, Radio Madinatul Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio MBS 107,7 FM Gresik, dan 107,9 FM Blitar, Radio Wadi di Sukabumi dan Sumedang, Radio Streaming Arif Lampung, dan juga ada Radio Panua 103,8 FM Pawoto Gorontalo. Itu yang bisa Riyad sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Riyad pamit, kita tutup dengan doa keberkahan, doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.